sekali baru, itu menyenangkan. Sama sekali baru, itu sangat seru. Seharusnya itulah lompatan yang kita miliki dalam kehidupan. Lompatan-lompatan besar yang harus dilakukan. Merubuhkan yang lama, membangun yang baru, sama sekali baru. Itu sangat terasa menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Goreskan tinta emas dalam perjalanan menjadi sama sekali baru. Perubahan demi perubahan yang tak terbantahkan membuat orang tercengang. Agama menyebutnya pertobatan. Sama sekali baru, itu menyenangkan. Karena kehadiran kita akan menginspirasikan banyak hal pada orang di sekitar diri yang merasa buntu bahkan hancur. Melihat dan punya harapan, ternyata hidup bisa berubah. Semoga mereka terinspirasi bergerak karena melihat kita yang sama sekali baru. Kita memberikan kekuatan bagi orang yang lumpuh dalam perubahan, sehingga mereka berani bergerak maju, mengayunkan langkah tak berhenti, apalagi hanya terus terjebak dalam keluh kesah yang tak pernah usai. Sama sekali baru, itu memang menggoncangkan, membuat semua mata tergiur, ingin mengikuti langkah yang kita tinggalkan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, sama sekali baru, kitakah itu? Sebuah perenungan yang perlu kita pikirkan. Sebuah keberanian tindakan yang perlu kita wujudkan. Supaya kita betul-betul menjadi sama sekali baru. Semoga kita menjadi inspirasi baganya. Semoga kita menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan hidup kita menyenangkan karena boleh menjadi teladan. Sama sekali baru. Bersama saya, Bigman Sirait.